Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya. Oke pak, tapi kenapa? Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh. Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda. Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya. Oke, sama-sama. Poldanmik, Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.